Ada yang satu ini tentunya Reza Lawang Sewu bareng anak rantau Korea, jumpa kangennya Brahma Komodity Expos Ma Legendar. Kita tunjukkan Expos yang sesungguhnya. Buat Reza Lovers, terima kasih ya. Tangannya kurang tinggi. Buat Rabil Amiras dan Bill. Hey! Terima kasih.